Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Mas'alatu As-Sadisah. Al-Mustatiru Nau'ani wujuban wa jawazan. Wal muradu al-mustatiri wujuban wal muradu bil mustatiri wujuban huwa ma la yahullu mahallahu ma la yahullu mahallahu zahirun wala dhamirun munfasilun wal muradu bil mustatiri jawazan ma huwa ma yahullu mahallahu zahiran wa dhamiran munfasilan dhamir mustatir itu ada dua macam, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Yang dimaksud mustatir wujuban ialah dhamir mustatir yang posisi fa'ilnya tidak bisa diganti oleh isim dhohir atau dhamir mufasil. Jadi fa'ilnya atau naibul fa'ilnya itu selalu berbentuk dhamir, ya. Maka ini ciri-ciri dhamir mustatir wujuban. Sedangkan yang dimaksud dhamir mustatir jawazan ialah dhamir mustatir yang tempat fa'ilnya bisa diganti dengan isim dhohir atau dhamir mufasil. Artinya ketika ada isim dhohir atau dhamir mufasil bisa menjadi fa'ilnya sehingga dhamirnya hilang. Ya. Ini sifat-sifat dhamir mustatir jawazan. Nah, Al-mas'alatu as-sabi'ah. Al-mawadhi' allati yajibu fiha al-istitaru أشعر tempat-tempat yang mengandung domir mustatir wujuban allati yajibu fiha al-istithar, ada 10. Al-awwal fi'lul amri lil wahid al mukhatabi af'al at-taqdir anta, fi'lul amri lil wahidi al mukhatabi af'al at-taqdiru anta. Yang pertama ialah fi'il amr mufrad mukhatab yang diperintah satu orang mudzakkar. Contohnya if'al. Ini mengandung dhamir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Anta. Kalau if'al Zaidun boleh apa enggak? Enggak boleh karena mustatirnya wujuban. Fa'ilannya tidak tergantikan oleh isim dhohir, ya. Jadi dhamir mustatirnya tetap sebagai fa'il. Kalau if'al anta, boleh apa enggak? Boleh, tapi anta di sini bukan fa'il. Dhamir mustatirnya tetap sebagai fa'il. Anta di sini adalah taukid. Naam. Asan al-mudari'u alladhi fi awalihi al-hamzah nahu uwafiqu wa taqdir ana. Al-mudari'u alladhi fi awalihi al-hamzatu nahu wafiqu wa taqdiru ana. Yang kedua, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah, hamzah mudhara'ah, ya. Al-hamzah di sini ialah hamzah mudhara'ah. Contoh wafiqu. Ini ada dhamir mustatir wujuban, takdirnya ialah ana sebagai fa'ilnya. Kalau wafiku ana, boleh apa enggak? Boleh. Tapi ana bukan fa'ilnya, tapi taukid. Domirnya yang mustatir tetap sebagai fa'ilnya. Ini sifat-sifat domir mustatir ucapannya. Ya. Atsalits al-mudhari alladhi fi awwalihi an-nunu. Nahwu naghtabitu. Wa taqdiru nahnu. Yang ketiga adalah fi'il mudhari yang diawali dengan nun, nun mudhari'ah. Contohnya naghtabitu. Dhamir mustatirnya menjadi fa'il. Dikatakan wujuban karena posisinya enggak tergantikan oleh isim dhamir. Tadinya ialah nahnu. Kalau naghtabitu nahnu, boleh apa enggak? Boleh. Tapi nahnu jadi taukid. Dhamir mustatirnya tetap sebagai apa ini? Fa'ilnya. Arabi. Al-mudhari'u alladhi fi awwalihi at-ta'u li khitabil wahid. Al-mudhari' alladhi fi awwalihi at-ta'u li khitabil wahid. Nahu tashkur ay anta. Yang keempat ialah fi'il mudhari yang di awalnya adalah tak. Tak mudhara'ah yang menunjukkan mufrad mukhatab. Yang diajak bicara ialah satu orang laki-laki, orang kedua. Anta ya, tashkuru. Ai anta. Jadi mustatirnya wujuban. Kalau tashkuru anta, boleh apa enggak? Boleh, tapi anta menjadi taukid. Dhamir mustatirnya tetap sebagai apa ini? Fa'ilnya. Wahadil mawadi' wahadihil mawadi'u dhakaraha Ibnu Malik fi qawlihi. Dhakaraha Ibnu Malik fi qawlihi. Wa min dhamiri rafi ma yastatiru qaf'al uwafiq liqtabit ittashkuru. Nah, di antara dhamir rafa mustatir seperti if'al, uwafiq liqtabit ittashkur. Jadi if'al itu tadi fi'il amri lil wahid al mukhatab wafiq al mudhari alladhi fi awali hamzah daktabit al mudhari alladhi fi awali an nun tashkur al mudhari alladhi fi awali at ta' li khitabil wahid. Nah, wa min dhamir raf'i ma yastatiru qaf al wafiq naghtabit bitashkur. Al khamis ismu fi'lil amri nahu sah bertakdir anta. Yang kelima adalah isim fi'il amr. Contohnya soh, diamlah, uskut, ya. Ini takdirnya ialah anta. Isim fi'il amr, domirnya adalah mustatir wujuban. Takdirnya ialah anta. Asajis ismu fi'il mudhari. Ismu fi'il mudhari nahu uffin, uffin. Wa takdir ana. Yang kedua ialah isim fi'il mudhari. Ini dhamirnya mustatir wujuban. Contohnya ufin, takdirnya ialah ana. As-sabi fi'lu ta'ajjub. Nahu ma ahsana Muhammadan, ma ahsana Muhammadan. Yang ketujuh adalah pada fi'il ta'ajjub. Contohnya ma ahsana Muhammadan, ahsana wa taqdiru wa. Ini kalau tidak untuk ta'ajjub termasuknya mustatir jawazan. Ya. Tapi kalau sudah dibikin ta'ajub fi'ilnya, maka masuk mustatir apa ini? Wujuban. Ini tanbih penting, ya. Karena ahsana yusinu atau fi'il madhi untuk mufrad mudzakkar ghaib itu dhamirnya mustatir jawazan. Tapi kalau sudah dibikin ta'ajub, diikutkan wazan ta'ajub, ma ahsana Muhammadan, maka menjadi dhamir mustatir apa ini? Wujuban, takdirnya huwa. Nah. Athamin ismu tafdil. Ismu at-tafdil. Nahu Muhammad afdalu min aliyin. Wa takdir huwa. Yang ketelapan isim tafdil. Ini mengandung dhamir mustatir wujuban, takdirnya huwa. Contohnya Muhammad afdalu min Ali. Afdalu mengandung dhamir apa ini? Mustatir wujuban. Atas af'alul istisna'i. Af'alul istisna'i. Nahu qamat tullabu ma khala aliyan. Au ma ada aliyan. Au ma khasha aliyan. Au la yakunu aliyan. Yang kesembilan adalah fi'il-fi'il istisna. Ma khala, ma ada, ma hasya, la yakun. Ini sebetulnya dhamirnya itu mustatir jawazan. berhubung dipakai untuk istisna, ya, diniati untuk istisna, maka menjadi mustatir wujuban. Posisi fa'ilnya tidak boleh digantikan dengan isim dhahir atau dhamir munfasil. Al-Asyar yang ke-10. Al-masdar an-na'ibu an fi'lil amri. Nahwu qawli ta'ala fa dharba ar-riqabi. Fa dharba ar-riqabi. Yang ke-10 adalah masdar yang menggantikan fi'il amr yang dibuang. Maful mutlak biasanya ya. Mengganti amilnya dibuang. Berupa fi'il amr. Contohnya darba riqab. Darba riqab maful mutlak. Ala hadfil amil. Dengan buang amilnya. Naam. Maka darba di sini mewakili yang dibuang tadi. Mengandung dhamir mustatir wa taqdir anta. Baik, ini 10 tempat wujub al-istitar. Dhamir ini mustatirnya wujuban. Nah, Ibnu Malik hanya menyebutkan 4 yang pertama saja ya. 5, 6 yang tersisa enggak disebutkan dalam Alfiyah. Ini sebagai tambahan. Barakallahu. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-mawadi' allati yajuzu fiha al-istitar. Nah, 4 al-mawadhi allati yajuzu fiha al-istitar. 4 awal al-marfu بفعل الغائب nahu. Zaidun qoma wa taqdir huwa. Domir mustatir jawazan tempatnya ada empat. Yang pertama ialah domir rafa dengan sebab fi'il ghaib, itu fi'il mufrad ghaib. Contoh Zaidun qoma, takdirnya ialah huwa. Apakah bisa seandainya fa'ilnya berupa isim dhahir qoma Zaidun? Bisa. Itulah sifat dhamir mustatir jawazan. Tsani al-marfu bi fi'lil ghaibah. Al-marfu'u bi fi'lil ghaibah. Nahu Hindun qamat wa taqdir hiya. Yang kedua ialah yang dirofakkan dengan fi'il ghaibah, itu mufrad muannats ghaibah. Contohnya Hindun qamat, takdirnya ialah hiya wa taqdir hiya qamat. Naam, itu mengandung domir mustatir jawazan, takdirnya ialah hiya. Apakah boleh seandainya fa'ilnya diganti dengan isim dhahir? Boleh. Qamat Hindun, maka yang jadi fa'il sudah isim dhahir, bukan domirnya lagi, domirnya sudah hilang. Ini adalah ciri-ciri domir mustatir jawazan yang posisi kefa'ilannya bisa diganti oleh isim dhahir atau domir mufasil. Naam, ats-tsalits as-sifatu al-mahbatu. As-sifatu al-mahbatu. Naam. As-sifatu al-mahbatu, sifat yang murni berupa isim fa'il atau isim maf'ul ya. Nahu Zaidun fahimun. Zaid adalah orang yang paham. Wa taqdir huwa. Nah, ini sifatnya domir mustatir jawazan, karena fa'ilnya yang tersimpan tadi seandainya dibentuk isim dhahir bisa. Ya. Baik. Arabi ismu al-fi'li al-madi. Ismu al-fi'li al-madi. Nahu shattana wa hayhata. Nah, bertakdir buat. Ya. Jadi yang keempat adalah isim fi'il madhi. Kalau isim fi'il mudhari sama isim fi'il amr, mustatirnya apa? Wujuban ya. Kalau isim fi'il madinya jawazan. Contohnya syattana hayhata. Nah, takdirnya ialah huwa. Seandainya fa'ilnya berupa isim dhahir menggeser posisi dhamirnya, maka bisa syattana hayhata zaidun. Zaidun jadi fa'il, dhamirnya sudah diganti sama fa'il dalam masalah itu. Maka ini disebut dhamir mustatir jawazan. Tayyib, al-mas'alatu at-tasi'ah. Mata amkana ittisalu bamiri la yu'dalu ilam fisalihi la yu'dalu ilam fisalihi. Nahu kumtu fala yuqalu qama ana na'am kalau masih memungkinkan menggunakan dhamir muttasil maka tidak boleh beralih ke dhamir mufasil. Contohnya kuntu, aku berdiri, tidak boleh koma ana. Walaupun kalau pakai tata bahasa Indonesia bisa-bisa saja ya, aku berdiri atau telah berdirilah aku tapi dalam bahasa Arab tidak boleh. Kuntu pakai dhamir mutasil masih memungkinkan, maka enggak boleh koma ana, enggak boleh pakai ana ya. Tapi kuntu namanya mata amkanat tisalu dhamir la yudalu ila fisali. Kapan saja kita masih memungkinkan memakai dhamir mutasil, maka tidak boleh beralih pada dhamir mufasil. Nahu kuntu fala yuqalu qama ana. Akramtuka. Akramtuka fala yuqalu akramtu iyyaka. Nah, wa dhalika qawluhu wa fi ikhtiyarin la yaji'ul mufasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul mufasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Dalam keadaan tidak terpaksa maka tidak boleh kita bisa, tidak boleh bagi kita dalam keadaan tidak terpaksa mendatangkan domir mufasil ketika kita masih bisa mendatangkan domir mutasil. Al-mas'alah itu atasiah. Al-mas'alah itu al-asyah. Nah, asyah. Ya juzu laka fi ha'i salnihi al-ittisal ya juzulaka fi ha'i salnihi al-ittisal nahu salnihi wal-infisal nahu salni iyyahu. Wa kadzalika kullu fi'lin asbahahu, wa kadzalika kullu fi'lin asbahahu nahu ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taituka iyyahu. Ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taituka iyyahu. Wa bihi qala jumhur nuhati. Wabihi qala jumhur nuhati. Wadhahaba Sibawai anna litisala fiha wajib wa anna linfisala makhsusun bisyari. Anna litisala fiha wajib wa anna linfisala mahsusun bisyari. Nah, boleh bagimu pada hak lafad salnihi engkau buat mutasil menjadi salnihi, bisa pula haknya engkau buat mufasil menjadi salni iyahu. Demikian pula setiap fi'il yang susunannya seperti itu. Contoh ad-dirhamu a'taitukahu boleh, wa a'taituka iyahu boleh, di domirnya ini boleh dibikin mutasil, boleh dibikin mufasil. ini merupakan pendapat kebanyakan ahli nahwu. Sedangkan si Bawai berpendapat dalam keadaan itu wajib menggunakan dhamir mutasil. Untuk dhamir mufasil hanya khusus dalam lafaz-lafaz syair saja. Jadi kata si Bawai berpendapat bacanya tetap salnihi, tidak boleh salni iyahu, kecuali kalau salni iyahu dipakai dalam melantunkan syair-syair. Selain syair wajib ittisal. Naam. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Masalah yang ke-11. Idza kana khabaru kana wa akhwatiha dhamiran, idza kana khabaru kana wa akhwatiha dhamiran fa innahu yajuzu ittisaluhu wa infisaluhu. Wakhtar Ibnu Malik al-Ittisal nahu kuntuhu, wakhtar Sibawai al-Infisal nahu kuntu iyahu. Jika khobarnya kana wa akhwatuha berupa domir, jika khobarnya kana wa akhwatuha berupa domir, maka domir tadi boleh berbentuk mutasil, boleh berbentuk mufasil. Ibnu Malik lebih memilih berbentuk mutasil. Contoh kun tuhu, nah, tak isimnya karena domir hak khobarnya karena, nah, tetap mutasil kuntuhu. Sedangkan si Bawai lebih memilih berbentuk domir mufasil kuntu iyahu. Nah, taknya isimnya karena iyahu khobarnya, berbentuk domir mufasil. Wadhalika qawluhu wasil awifsil ha'asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulful taman. Wasil awif sil ha'a salnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Sil buat mutasil enam awifsil atau dibikin mufasil ha asalni ha salnihi wama asbahahu dan yang menyerupainya fi kuntuhu al khulfun tama. Nah, juga dalam lafaz al kuntuhu al khulfu tama. Al mas'alatu athaniyata asyah. Kullu fi'lin kullu fi'lin muta'addin ilal maf'ul lain kullu fi'lin muta'addin ilal maf'ul lain Athani minhuma Athani minhuma khobaron fil asli wahuma dhamirani wa madhhabu Ibni Malik annal mukhtar fi hadha al-ittisal nahwu khiltanihi wa madhhabu Sibawai anna al-mukhtara fi hadha al-infisal nahwu khiltani iyyahu wa madhhabu Sibawaihi arjah di annahu wal kathiru fi risalil arab di annahu wal kathiru fi risalil arab wa dhalika qawluhu kadaka khiltanihi wa tisala akhtaru ghair taral yunfisala kadaka khiltanihi wa tisala akhtar ghairi ikhtar alif shala. Nah, kalau ada fi'il, awas perhatikan, muta'addi ilal maf'ulain, yakni fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bi, yang kedua dari maf'ul itu adalah khobar, asalnya ialah khobar mubtada, kemudian dua-duanya yaitu dua buah maf'ul bi tadi itu berupa dhamir. Mas, kalau ada fi'il muta'addi kepada dua maf'ul bi, yang mana maf'ul bi yang kedua asalnya ialah khobar dan dua-dua maf'ul bi tadi itu berbentuk dhamir, maka Ibnu Malik berpendapat yang terpilih dhamirnya harus dibikin mutasil semua. Ya, haknya maksudnya, haknya dibikin mutasil. Sedangkan pendapat Sibawai, haknya lebih baik mumfasil. Pendapatnya Sibawai lebih kuat, karena inilah yang banyak dipakai dalam lisanul Arab. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, demikianlah kadaka khiltanihi, lafad khiltanihi wattisolan akhtar, aku memilih haknya mutasil ghoyri ikhtaral alifisola, sementara yang lain lebih memilih haknya mufasil. Nah, khola itu fi'il muta'adi yang memiliki dua maf'ul bih, ya, yang asalnya mubtada khobar. Nah, berarti dhanna wa khotwa, fi'il muta'addi yang punya dua maf'ul bih yang mana asalnya mubtada khobar, berarti apa ini? Dhanna wa khotwa. Ngerti? Kalau seandainya dua-duanya maf'ul bi-nya tadi itu berupa dhamir, maka hak dhamirnya boleh mutasil, boleh mufasil. Ibnu Malik memilih haknya dibikin mutasil saja. Khiltanihi. Nah, ni maf'ul bi pertama, hi maf'ul bi yang kedua, ya. Adapun Sibawai lebih memilih haknya dibikin mufasil. Khiltani iyahu. Nah, ini maf'ul bi pertama, iyahu maf'ul bi yang kedua, berupa dhamir mufasil. Nah, baik. Tuntaskan masalah dhamir atau lanjut besok? Hah? Baik. Ya. Ya wis, lanjut besok ya. Nah, biar besok masuk ya. Kan imtihan kan Senin, ya. Nah. Besok masuk imtihan Senin. Besok tuntaskan dhamir insyaallah. Nah. Seperti kalian paham. Barakatum jazakumu khair. Subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.